seolah tak mengenal lagi, seolah kau tak pernah ada. Karena kelakuanmu itu lebih mudah melupakanmu. Pasangan jiwaku, kau bukan pasanganku lagi. Karena kelakuanmu itu lebih mudah melupakanmu. Sudah lama aku bersabar, oh, menahan perasaanku. Makin lama kau semakin gila, semakin lukai ku. Seolah tak mengenal lagi, seolah kau tak pernah ada. Karena kelakuanmu itu lebih mudah melupakanmu. Sudah lama aku bersabar, oh, menahan perasaan. Semakin gila, semakin lukaiku. Kau bukan pasangan jiwaku, kau bukan pasangan.